rasa setelah ku tahu kau berdua. Dulu kau bersumpah sehidup semati, mengapa kini engkau ingkari? Lupakah kau akan membawa beban duka? dapat ku rasa setelah bisa membawa beban duka.